Iki mbok mak lebatmu tak jejek ora kena. Kula cekelen apa? Ini gak iso. Gak iso. Ha iso acamu dalang moderne. Nek aku meh 50 ya. Lah iki lho, aku ora tau gawe-gawe lho. Ketoke mau ora 50 lho. Piro? 500. 500 karo dilatih diesel ya. Lah sing jalan akeh lho, mosok meh 50. Lah wong mikit mau ana iki kok tenan tak dum-dumke aku iki nek ndhedhet mumbeng entuk pirang yuta tak dumke. Oh, aku wis kurang piye kok. Sekarang lagi bolong nek ora ya ora dikekke. Ah bolong ya ora bolong ya emoh aku. Yo mentekno kowe iki kebangetan. Kebangetane nggih. Sak solah bawamu iki tok gawe-gawe. Wekasan gawe anu ndudut apa rasa perhatianku marang kowe. Contone, kowe iki mung njukuk mic barang kok ndak tak alman nganggo jentikmu jengat munggah barang. Kuwi rak marahi aku melu jengat to. Ayo Tin, gentenan kowe Tin. Yo, ayo ta Tin yo coba. Ta Tin. Wah, ayo kaya Sahrini nek mlaku ning kotbok. Apa jenenge apa to? Ora apa-apa. Seneng mbok omong wae rasa ngono kuwi. Aku kok ngomong piye kelawan sliramu? Lenci, panjenengan menika ngraos menapa ngenten lho. Aku ora ngrasake apa-apa. Dadine kok kula saben sak polah kula kok panjenengan omongke wae. Ya mung tekno kowe iki kebangetan. Kebangetane nggih. Sak solah bawamu iki tok gawe-gawe. Wekasan gawe anu ndudut apa rasa perhatianku marang kowe. Contone, kowe iki mung njukuk mic barang kok ndak tak alman nganggo jentikmu jengat munggah barang. Kuwi rak marahi aku melu jengat to. Mana ngene iki lho. Ha, ngene iki kan ora prayoga. Njukuk ya njukuk. Napa inggih to? Kadese kula namung mboten ngeten iku lho, biasa mawon lho. Alah kowe ora krasa ning sing ngematke krasa. Sing ngematke weruh kok. Saking dene sing ngematke berarti ya. Lanjut aku entah entuk ngematke sapa-sapa. Mati cangik terus ngene iki nganti sewengi mbethetek. Dalang kok le seriusen banget ora. Ya, kebebas mlaku ndono wong Pak Lurah mau. Lah kula niku mboten maem nek mayang, mboten napa-napa nek ming timus mawon mboten napa-napa ora masalah. Mangan meneh. Ya sak karepku. Ora sida, Mak. Ra ah moh aku tak arposo. Oh. Ora apik lho kok kene. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Ha iya. Apa? Kejaba apa? Kejaba panganan. Ya. Oh, kejaba panganan. Ya iki sing nyuwun akeh banget kowe jane. Iya. Napa, Pak? Lali janjine kuwi Tatin. Ya. Terus liwung Tatin. Ya. Terus umbah-umbah Tatin. Ya kene nek pengen tak kumbah ngene. Eh? Aja sak kaya ngono kowe. Wis tak kuceke dhewe wae. Aku sing ngecek resik wis. Ora, wis ora bakal resik. Iya, mung tok ilang ilinge. Ayo gawe wis. Hah? Ngapa? Omong apa? Aku nek ngecek karo tok ilang ilinge dadi suwi. Iya. Ayo kan digoleki sing reget go endi sing diceke. Ora bersih padake. Ala sing ngomong sapa ana seksine lho. Yo, kek tembange bawane apa? Iya. Ora gelem nek dibahas genti. Moh. Ayo. Bawani, lali janjine ya kena, liwung ya kena. Iya. Nggih. Lali janjine napa liwung? Liwung. Penari kakare siap. Penat. Men jaluk apa kowe penari? Liwung. Tali janji ni wey ya. Eh? Oh ye. Ye. Pak langsung mawon ye. Ye. Pak. Ih. Langsung mawon. Ora kok kaya ana banyu gembrojoki udan kok. Udan. Ora apa-apa, nek kowe gelem liwung, wah, terang. Hah? Liwung nembang liwung ora terang. Iya. Terus? Ayo wis, kowe nggo syarat supaya terang kok. Nggih, langsung nggih, Pak. Emok. Lah napa bawane napa? Bawani wong iki ana dite 50 kok. Nek aku mung 50 ya. Lah iki lho, aku ora tau gawe-gawe lho. Ketoke mau ora 50 lho. Piro? 500. 500 karo dilatih diesel ya. Lah sing jalak akeh lho, mosok mung 50. Ha wong mikit mau ana iki kok entene tak dum-dumke aku iki nek ndudut mumbeng entuk pirang yuta tak dumke. Oh. Aku wis kurang piye kok. Sekarang lagi bolong nek ora ya ora dikekke. Oh, bolong ya ora bolong ya emoh aku. Maksudnya piye lho, Mas Pe lagi lomba. Nek aku dong ora bolong, emoh aku ngekeki sinden-sinden. Ganteng lagi bolong tak keki. Ya ya mbok bolong terus ben ngenehi terus. Ayo iki 50-nya. 50. Yo. Rina sa sayaka rasa kise nganggo amin ora iki tete udu ya. Oh maaf. Ngelih Bapak. Hmm? Ngelih. Ora. Lah, panganane mubadir. Panganan mubadir iki dosa, nek wis didepi kok ora dipangani dosa. Iki nek ora dipangan dadi panganan sing mubadir ora prayoga. Kowe gedean, Pak? Nyo. Ning mesti kurang dawa nek kowe semeh ya sasa. Maksude timmu sing kurang tonjol. Panjenengan dalange pekok tenan. Pokoknya aku ya melu. Ngante ni ganggu kowe kaya piye. Mung-mung jir, mung-mung jir. Mung sliramu tanalia tak terang. Engko sing pungkasan duet karo Mbak Ayu ya lali janjine. Engko tak tambahi iki aja kuwatir. Kula malih. Oh iya. Iya. Lagi dadi kembang lambe. Monggo. Yo, dados. Yo. Udah lumpinge digowo. Aja nubruk aku ya. Steril. Wi ora mabuk, ora ngopo-ngopo, wis steril. Maksudnya meng wedi nek ditubruk ngono. Ora, tubruk lak pancale sirahe engko. Enggak. Kamu enggak mau nubruk saya? Ya. Aku kok dadi nemu wong kedo kaya ngono kuwi. Lha malah kok laris iki. Ah, sing marahi laris dek nunggu jaratan terus kok ya. Ya, ya. Nganggo cara India barang lho. Na den tak tak den tak den tak tak den tak den tak tak tun tak tak tun tun. Ya ora apa-apa. Ah wis arep mudar kae monggo monggo. Wis. Iya. Iya dadah. Kanthi iki nyambut gawe semengi ming. Ya ora. Aro ngenteni gedange le ceblok. Iya. Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang tu gedang, gedange ceblok-ceblok. Eh. Gedang ceblok tugel sih. Gendake? Tugel. Kupinge. Loro banget. Gedange tugel-tugel. Ceblok-ceblok. Ya ora? Iya. Ayo tambahin Mbak Ayu. Ya ben nyambut gawe kabeh. Padha-padha iki braholo iki wetengen medhun kabeh. Iki piye kan TikTok ana? Hah? Piye nek TikTok? Mboten nek. Hah? Iya, yeah, TikTok, TikTok kan kau yang gunakan lo, HP lo. Ayo, tambah siji. Jogetane piye? Tambah siji, ayo. Ini kau Isa, kau Isa. Isa, cahmu dalang modern nih. Meng. Ayo coba jogetane di balai di caloro, ayo. Tararareret, ngelakui. Kau iso, sesuatu iso tinggal spot lo. Iya. Ngapa dikai HP? Kon selfie. Hah? Ana sing. Oh, tin. Aja, aja. Kok arep nyuting bokonge tatin. Layare ora cukup. Maksudnya? Dadi dingenekke iki pol lho, kita iki kok ora pas-pas iki. Nek dene tapi mergo kecerahan ya, sing ora cukup kuwi saking gedene wong. Tak ukur ki 6 kilan kok. Saya ki diukur wis ora 6 lho. Ora wae ora. Ya jal. 8. 8 gundul mong. Jare susut. Jare susut. Ning sithik e. Ayo mulai kok olahraga. Ya. Ayo jak lali janjine dibawani wong loro, ya padha-padha gedene padha-padha biworo. Padha-padha sentosa. Ya. Ayo ngletak dalange wae ya. Mo. Piye? Heh? Arep tak apake? Tak letak. Amboken nya. Mbak, heh jare iki nek daging tuwa alot lho. Oh, kae alot banget tur pahit. Wis tak rasake apa piye? Ketoke. Ketoke nek didelok saka blegere iki pahit. Blegere cengelmu. Lah apa? Postur ngono. Postur apa? Ya. Sing bawa sapa? Ya wong loro supaya adilnya tak tambahi jas siji. Nyatu 50 ya. Lah kene oke banget. Eh ditku e. Lah kok mung dikei 50. Iki dicekot tas e. Ambil tut. Mbel tut apa? Mbel aku tute kowe. Iya lho ra. Dalange kong karo 151 300. Ya tak tambah 50 dadi. Mbok iki kabeh dikeke ngopo lho? Padha aku nyambut gawe rung rampung kok njaluk duwe. Ora jenengan kurang sugih apa piye? Heeh. Yo tambahi. Apa kuwi? Oh, ana sing nyuwun prau layar. Ya engko bar iki prau layar. Yo, iki 50 ki nggo tuku prau entuk ora? Meng entuk. Iki entuke paling meng disumetke tok tok tok tok tok tok. Nganggo panci ya. Dadekke siji karo lali janjine kuwi. Ya, dadi 400 saiki 200 wis nang kene. Yo bawani. Omong aku yang dhisik wae aku lagi meng. Lagi meng. Jancu. Gaya tenan aku lagi meng. Dalange urik ya. 400 lho. Kuwi nang kono sing sak yuta jek ana kuwi. Sak yuta dengkulmu mlocot. Prau layare ming 50 kok tembang apa sak yuta. Mulane diduduhke men ketok. Oh ora ono. Oh ora urik to. Nang ngesak lho, nang ngisor lho. Ngendi? Kuwi. Ngisor. Iya. Apa lho? Ula. Iki mbuh mau mak lebat no tak jejek ora kena. Kelo cekelen apa? Cekelen nek arep kecokot we. Nyokot kopi? Lah mbuh. Nyokot ora, Pak? Tak. Ora. Ora. Ayo. Wis mlayu nang isor panggung. Yo gak wis. Lah janji. Sapa sih? Kowe, aku. Tino. Nggih, Pak. Tino Minggu. Tenan tinamune tinamune ngaya Kopi ayi ni sing nyuwun perahu layar. Iya. Ah, Mbak Metod bos sapa mau. Tok. Ya kancan neng kisik kan piro. Anane pijer sa golek pinter golek alasan ngandar-ndar angin dekor neno aku